jika besaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaranmu, ajaib, ajaib. Sekali lagi yang luar biasa.